kasih kini jadi istriku. Sekarang di rumahku berpesta malam perkawinanku. Bahagia, oh bahagia hatiku, bersanding duduk dengan kasihku. Menjadi pengantin malam itu, oh sungguh bahagia. Orkes pun menggemakan lagu meriah malam pestaku. Berjoget, berjogetlah kawanku, gembira sampai akhir pestaku. Ku bimbing pengantinku tersayang, oh sungguh sangat mesra. Orkes pun menggemakan lagu meriah malam pestaku. Berjoget, berjogetlah kawanku, gembira sampai akhir pestaku. Ku bimbing pengantinku tersayang, oh sungguh sangat mesra.